Assalamualaikum. Wes pirang-pirang bengi ora bisa turu, berkelotan sakelingan marang sliramu. Nek katon nyoto esung kemuyu, ati dan satra tamang Terima kasih. Selamat siang semuanya.